ini panggung sandiwara ceritanya mudah berubah. Bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuknya payah. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Hadirin sekalian, kita sambut Hilbram Dunar. Ya baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Senang sekali rasanya saya Hilbram Dunar bisa hadir pada kesempatan kali ini menemani Anda dimanapun Anda. Saya harapkan sedang menikmati hari bersama orang-orang terdekat di hati Anda. Ada yang sedikit berbeda pada program Maria Teguh Golden Ways di kesempatan kali ini. Karena semua yang hadir menggunakan kostum, boleh saya minta tepuk tangan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir untuk kesediaan Anda. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai panggung sandiwara. Mas Iye dan juga Mas Jan Antono luar biasa sekali sudah menyanyikan sebuah lagu yang begitu mengena di hati kita. Di mana kita sebagai pribadi adalah manusia yang memiliki perannya masing-masing di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, peran seperti apakah yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik? Tentunya kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh.